Paulus usulan fokaesa na New Salamik manay Korintus. Esa Korintus babae kaesa na. Tulano ko manetualain salamin manay Korintus salimin. Manetualain na lo tulano kala so aniw dadin dia hatahuli kamahehelen. Nana Kristus Yesus nun tulano kala. Sama-sama mo basa hatahuli manay sudibea. Po ala sene dook ni ulama tua ki Yesus Kristus. Ponde sila lama tua na, ma ita lama tua na boe. Au fo Paulus, ma ita tola non sostenes. Ami mamahena, ela leobena, ita aman manetua lain ma lama tua ki Yesus Kristus, fe babae papalak ma soda molek newemi. Au sulak susulak ia, dadi leo Kristus Yesus hataholi na dedenun. Honana sook ne memane tua lain mai, ma nini kihi na naun boe. Awoke makasih tetas esa, neu mantua lain suanu emi. Nana emi sipo basa babae papalak ne mantua lain tunga Kristus Yesus so. Nana emi dadi Kristus nun so. Boe ma emi so dama, nama su inai basa dedeak lala ena dalek. Ma emi male lama, nai basa hata lala ena dalek de mana seli. Ma emi manoli malelak dia. Dia natu dunai, hala malole la emi Kristusa, ana dadi esano emi nai emi dalem dale so. Dena lusa emi tatoa ta babae papalak esaboen. Melelek emi bimahani ikalama Tuhan Yesus Kristus mamaina, ho basa hata holi lalitan. Niu kose, Kristus lena nea matan emi lusa mate ena. Fo ela nai lelek ana falima inte, ana tahapuna emi masala masingok fa. Manetua lain fo hapunana namahehelek te ete ea, liande manetua lain fo nalo basa emi, soa nudadi esa mo anana, fonde ita lama Tuhan Yesus Kristus. Tolano ngalalimin, no ita lama Tuhan Yesus Kristus nadena, au oke fo, ela emi basa-basa malatik esa dalek esa. Fo ela nasida na baeka, boso dadinai emi dalek. Ela leobena, emi dadi esa. Tik esa dalek esa, madudua afik esa. Nana kloe umai sinala, lafada aulae, hapunalia na pilika nai emi dalek. Fo au dudu akandelae, nai emi dalek hapungelok lafada. Hatunga Paulus, manggelok boelae, hatunga Apolos, manggelok lae, Altunga Petrus, manggelok seluk baisona lai, altunga Kristus, hapunai be, Kristus nan babaek, Paulus tamaten nan alonang gangek suanu emi fa, emi boyo, tanana salamik suanu dadi Paulus ana manatungan fahetu, makasih ba uka, auta salami hataholi esa boe na yemi dalek fa, kada Kripus magayus, dadi boso nalosak hataholi esa boen na fadanae, au salami basandia suanu dadi au ana manatungan. He memak Stefanus ma umai sinala au nde salami sala. Tehu feek nemendia maisona au afanendelek tahapuseluk hataholi feek fo au salami fa. Kristus tanadenu au suanu salami hataholi fa. Pesoa neu tui denga halamalole maneme manetua laina mai. Ma au musi taude de akndia, no tapake hatahuli dae basa kamalila kokola na boen. Ko ela Kristus mamaten nai aingangek laina, kuasa na boso da disesuan dan data. Nana ba eniu hatahuli fo, ana laok na saleleo mamate momopo kanewa, halak la eniu Kristus mamaten nai aingangek laina. Nalu patutui masa pepekok basa silala. Tehu, ba'enu ita fo manetua lain sui tefabasaka, tutui bedengen dia, nalu pa'eno dalak soaneu manetua lain natudu koasana. Nana naisusula malalaok gale, manetua lain nafadanae. Neukose au tau tasibu, hataholi malelakala, manate tenona, maneukose au tawa, hataholi malela inala, malela na sapu lalo. Sesuak hata hataholi malelak mana tetenok silala. Sesuak hata hataholi malela inala. sesuak hata hata holi dodole maneu manai deba fak ialah manai tua lain na tudu basanai mana te noda eba fak ia ndebe na mana kokola bafalo kala. Nana leo mai hata holi dai bafaka malela na leo bek boyo anata hapu na lelak mantua lain ninik dia malelan dia fa. Telena lenak hukane mantua lain mana te nona de. Ana nau sui tifana hata holi fo lama hele neun. Tunga halak fo. Ami tui dengan fo dae bahfa kana fadan nae. Kokolak bafaluk basa silala. Hata holi Yahudi la. Loke la kasetiman da di beuk. Fo ana da di buti. Ma hata holi Yunani la. Palu kada mana te teno dae bahfa ka. Kehu itaia kada tui benga Kristus. Fo mana matek nai aingaek laina. Tutuik dia, ana taona hata holi Yahudi lalama nasa. Ma hata holi ta Yahudi lalafa dalai, tutui bafalok basa silala. Pehu ba enu manetua lain nalo basa hata holi la, nau hata holi Yahudi do, hata holi ta Yahudi boe, tutuik dia nalupa manetua lain eno dalan, soanu natudu koasana, ma mana teetenona. Nana hata fo nana nitak ngoak nai manetua laina, lian debena mana tetenok pole na heni hata huli dae bafaka mana tetenona. Ma hata fo nana nitak tapandoes nai manetua laina, lian debena balakaina lena heni hata huli dae bafaka balakaina. Tolano ngalalemin, soba mafandele sudik emi heheo hihilum, nai lele ko manetua lain na loenia. Nai emidalek hapu kadalu manak mesa kana mana teetenok. Do mana kuasa, do matua madema tunga hata holia mata menetena. Nana memak manetua lain sue hele hata fo hata hulidae basa kana fakda naenggoak. Fo ela hata huli malela kala alamai. Ma manetua lain boeo ana hele hata fo hata huli dae bafa kana fa'danae tapandoes, fo ela hata huli mabi'i balakai nala alamae. Manetua lain hele hata fo la fa'dalae, nai dae anak, nana naka mumulu naka mamaek, lena lena dae bafa kana fa'danae, sesuan dan danta, fo ela manetua lain tao naka lulutuk hata fo dae bafa kana fa'danae, palunan sili. Noenok dia, fota hapu hata holi saboen, koaon daya onei manetua lain matan. Hukan de manetua lain dena lusa emi dadi esamo Kristus Yesus. Tunga Kristus de manetua lain taona ita dadi mana teetenok, matungan dia boe. De manetua lain taona ita malole falik to manetua lain. Nakada dadik ita dadin dia hata holi kamahe helehe helin, ma ana soi tefana ita. Dadi sama na leo, nana sulak na sesula malalaok dale nae. Se nau na matutua au na sona, na matutua neo hata, pola matuaka tau no ika. Esa Korintus baba eka duana. Tolano ngalalenin, nai lelek fo au mai ma au tui benga neu emi la e neu mantua lain dale tutun fo, hata holi dae bafa ka beta bubulu kanafa, au tapake hata holi dae bafa kia mana teeteno na, do au kokolak bafa maloan dia fa, nana au afitu basa ae, ne lele ko au be sama-sama oemia, au ta kokolak hata-hata fa, te au kokolak la eneo Yesus Kristus fo nana lo nanggange nisak dia, ne lele ko au sama-sama oemi sona, au tapando es madelenggebenggebe no bibi ika, awanduku alosak halak neu emin dia, tanau dedea kokola make mamina, dotunga hata huli dae bafa kamana teeteno nafa. Te awanduku alosakana, ninik enok fo ana dadi butinae, manetua lain dula dalena, mana kuasa. Au talon dia fo daenga emi, namahe helem neu Kristusa, ana bosotunga hata huli dae bafa kamana teeteno na, tetunga manetua lain kuasana. Leo mailon diak boe, nai hata holi fo soda samanena, natia na helesona, Nemak au kokolak la enu mana te tenoka. Tehu mana te tenok ia, mana te tenoda bafak tandiafa. Domana kuasa lelek besat ia, la mana te tenon fo kuasa naniu kose, mana sapu mana lalok. Mana te tenok fo au kokolak dia, de mana te tenok fo man neme mantua lain maya. Mana te tenok dia, hata huli dae bafaka, beta nalela kanafa. Tehu mana tua lain, sadia basan, suaneu ita mandela masaan nai lelek dae bafak ia beta, nana nakada dadikfa. Tahapu hata huli saboen, neme mana kuasa lelek besak ialah, lalelak mana te tenok dia fa. Nana lea unika, lalelak anasona, nikose ala talonang gange lama tua kafo, mandela masa agdia fa. Nasafalina, jadi agdia nanda no hata fo, nana sulak nisi sulam ala lauk dalen nae. Hata fo hata huli dae bafa ka beta nikan do nama nene faan, ma ana beta muli dadi nai hata huli dae bafa ka dudua afi na dalek, ndian dae mana tua lain stadian suani hata huli fo mana suela inana. Jadi agdia, mana tua lain na fada basa neu ita. Ninik dula dalena nakalala ona. Mone tua lain dula dalen dia, lebu buluk basa hata lala ena. Losa neuman tua lain dale tutu unfo, nana nafunini saka boy. Nana mana bubuluk hata huli esa dalena, lebe na hata hulin dia dula dalena mesa kana hetu. Lendiak boy, lain neuman tua lain. Fo mana bubuluk mantua lain dalena, kada mantua lain dula dalen dia mesa kana. Madula dale dae bafak dia, kana na fek neu ita fa, te dula dalek fo man neme mantua lain maya de. Fo ela ita bubuluk hata fo mantua lain ba e pala basan neu ita. Hun dia de, me te ma ami ma fada ma lele do basa hata lala ena la enu mantua lain, neu hata holi fo nanu mantua lain dula dalena sona, ami ta ma fadan, tunga hata holi dae bafaka, man te teno na fa. Tetunga mantua lain dula dalena nanolina. Hata holi fo mantua lain dula dalena, beta nai dalen dale fa, anata sipo hata fo dula dalek dia na fa daka fa. Nana bainu hata holim dia, tede angguak basa silala. Hata holi silala, talale lakana fa. Hata holi silala, talale lakana fa. Nana dede ak silala, hata holi ya bubulu kana nini kadade di asamaneka. Hata holi fo mane tua lain dula dalena, nai dalek sona, ana bubuluk basa hata lala ena, tehu de deak dia, tahapu hata holi esa boen, na lela kana fa. Nai susula malalauk dalena na sulak nae, se kande bubuluk mantua lain dudu afin, ma se kande na palani na nuli na fa danana, itande tanu dudu afik fo sama no Kristusa. Esa Korintus baba ekat peluna. Tolano ngalalemin, tungan doona, au tako kolak o tolano ka sama leo au kokolak o hata huli fo, mane tua lain dula dale na dalen dale. Au kokolak o emi, kada sama leo au kokolak o hata huli fo, dina sokda tunga hihina naudai bafaka, masama leo au kokolak o hata huli fo, dini iana bewana nai nama helek neu Kristus adalek. Maka huluna, au fei mi kadana naan iana bewana, teta hatoli toina kana naana fa. Nana ini balakai ma, beta dai soa neundia fa. Besak ia boeo, ini balakai ma beta dai soa neundia fa. Nana ini bima sokda tunga ini hadata tao dae bafa ma. Nana metema ini bima peda dalek ma, esa naho teno esa sona, aden dia tana tuk dunai, ini bima sokda tunga hadata tao hata huli dae bafa ka. Sama leo hata huli fo, tana lilak mane tua lai na fado, metema hapung gelok la fada lai, al tunga Paulus, manggelok lai, al tunga Apolos, sona, aden dia tana fadanai, tola noka, hada tataom bisama leo hata huli dae bafa ka fado, tungan doona, se Apolos dia, Mase Paulus ndia, ami kada mane tua lain malalau maonon, pohelan oleh bahasa emi sua neu mama hele neu Kristus. Ami makalalao kada tatau nono ikpo, lama tua kapaleta neu ami esa-esak. Au sele, ma Apolos tete, tehu mane tua lain de nakamomulika, dadi palu kande mane tua lain de, nana ndia de nakamomulika. De mana seleno, mana tetea, tapa lufa. Duas lebena, beke de demak. Nekose ala sipongadi, tunga esa esak sosota mamangun. Amin lebena, hata huli fo sama-sama, mauwe malik distuanu mana tua lain. Ma emin lebena, sama leo, mana tua lain sina usin. Tola no kalan lebena, sama leo, mane tua lain umana boe. No mane tua lain fe au, malela kade, au dadi leo, dulu uma malela ina, de au tau basa uman dia fandere naso. Boe ma, hata huli feek, de nafofua uman dia, ni ufanderen dia laina. Hata hulia, esa esak, muse tau afik matalolole. Tau leo beek fo, nafofua umandia ni ufanderen dia lain. Nana mane tua lain nesa kanande tau Yesus Kristus dadi leo fanderen kisak suane umandia. Deta hapu fanderen feekfa. Hapung gelok lafofua umane fanderen dia lain. Ninik ala pake lilo pilas. Gelok ala pake lilo fulak. Gelok ala pake poe mata. Gelok baisona ala pake ai. Na utuk do hadeaik boy. Hata hulia, esa esak ue usam neukose na nanitak na ifaik ko Kristus afali maina. Na nan neufaik ndia te, neukose ha inde taona hata hulia, esa esak ue usam na nanitak. Neukose ha inde fulama na titu ue usak sila matea mahelen. Nete mahata huli napa dedek uma neufan deren dia lain sona nakata takak ko ha itan na afan de neukose hata hulin dia ana siponga dina. Tehu mete mahata hulin dia ue usan ha ina ahen sona neukose ana tukda. Neukose awina nana soda tehu sama leo hata huli fo besakanala ha iseli. Ade tola no kabubuluk mae eni ia. Mane tua lain uman dota, ma mane tua lain dula dalena, ana leonai emi dalek dota. Mete mahapu hata huli taona lutu, mane tua lain umana sona, nikose mane tua lain boyo taona lutu hata hulin dia. Nana mane tua lain umanan debena, soa neukada, mane tua lain mesakana, ko emin de uman dia. Boso hata huli esaboen, Kedin diuseluk awinana, nete mahapu hata huli nai emidalek, na meda awinana, mana te tenok tunga uku dodo dai bafak ia sona, hata hulin dia musi anadari hata hulin goak. Po ela te ete e anadari hata huli mana te tenok, nana dai bafak anafak danai, mana te tenok sona, mana te tenok dia, goak tunga mana tua lain mata memetena. Nana nai susula malalaok dale nana sulak nai. Mane tua lain nakahihiik hata holi mana te teno kala ninik sila malelana. Apu nana sulak nai leo iya boy. Lama tua kabubuluk basa hata holi mana te teno kala dudua aafin lebena dudua aafi sosoa nandata. Undia de. Hata huli isa boen bosa mama tutua mama dedema hata huli dae bafaka. Nana basa hata lala ena, nana fe basa dadi eminum so. Paulus, Apolos, Petrus, dae bafakia, masodaka mama matesa, ledo fai besakia, do ledo fai manamaika boe, basa hata lala ena debena eminum so. Ma emi ia Kristus nun. Ma mane tua lain nun Kristus. Esa Korintus wabae kahana. Bole ta fadatae, ami ia Kristus malalau maonon, fo amin de mata tui benga mane tua lain dale tutuun fo, dae bafa ka beta bubulu kanan dia fa, malalau maono leon dia ka, bela ba'u maka sesosanande, ana muselili neka neutuana. Ba'a neu'au sona, kada di natatanek hata fo, emi dosudi se'e ya boe. Dudu'a dodola e neu'au au inanga. Lena-lena khata fo au dudu'a dodona e neu'au au inanga boeo, tahata-hata fa. Awa medanana, au ta asala nai dedea bek dia boen. Tehun dia, kada dibuti esanai, nemak au ta asala fa. Selamat tua kande, nak itu nae, au masalah dota fa. Pun dia de, bukan de beta la efai nafa. De boso no, lai lai emi mak itu mae hata holi sana salah dota. Mahanilo selamat tua kafali main de. Dia de, nekose buka basa, dibila baba ko, nana nafunik nae makahatu kadalek. Dia de, nekose Ofeheni basa dale tutu ufo mana enek nai, hata huli dae basa kadalen dale. Neu lelek dia sona, besa ka hata hulia, esa esak ana sipo kokoa kikiok fo, nanda ana sipo nele mane tua lain mai. Tolano ngalalemin, suanu emi paluuma, de au fua basa silala, neu apolos ma, neu au awinang lain. Dede ak ia tete tutudan nae, fo elan neme aminan adam dia mai de. Emi hapu manoli dede ak isande, ia sesua nandaan nae lee. Dede ak dia nae, fo umahe hele niunaka nenete nanata oba sakala. No enok dia, nae emi dalek tahapu isa nama tutua nama dede ma isa boen. Ma naka mumulu naka mamaek hatahuli feek fa. Sekande naka dadadik emi lena heni hata huli feekala, ade basa hata lala ena, emi tasipo neme mane tua lain mai faado, dadi taule ede, emi nau koao ndaeao, nono kabaide, hata fo emi manuk silala, tahata nana feek silala fa, nemak emi tapelu seluk hata hata son, emi mamasu iso, emi dadi manek so, te amita, malole na seli, mete na emite ete edadi manekso, ko ela ami hapupaleta sama-sama mo emi. Nana tunga au hahapunga sona, ami hatahuli na dedenuk, po mane tua lain na kadadadik basa ami dadi leo buas esa. Fo lanilun nai, hatahuli dae bafa kama, ata nusasoda kalamatan. Ami sama na leo, hata holi mata sida mata sait, fola ketu hukulisan nai, lea matan. Fodai bafaka, tika natadale ami. Hukan de Kristus, de ami dari hata holi ngoak, ma emi dari hata holi salani malelak. Ami tapandoes, ma emi balakaik. Lakamu lakadau ami, ma alakua kio emi. Losahate matak ia, ami laola dilaan doesa. Ma ami ma amada, ami bua luam ela kada manang yaini aoma. Hata holi sepali u ami, ami ma manamate e mahanin ta. Ami puse ma titihenin suanu tunga sanga ami sodama. Mete ma ala so supa ami sona, ami bala sana nimik babae papalak. Mete ma ala sepali u ami sona, ami tahaelai ma manasafa. Mete mahatahuli tao nang ingeo ami na de masona, ami bala sana ninik dedia kokola make malada. Ami talenak neme kada fudae dae bafak ia mai fa. Lo sabesak ia, bela fa'dalae, ami samaleo kada fudae. Au sulak te emi susulak ia, fo au ta akamamaik emi ia fa. Tesuekande au anuli afada emi, samaleo au anabongi. Nana aun de dadi emi amam, leo ma dadi leo hata huli salamik, fafakama emi hapu mesen lifu sana hulu so. Nai emi masodan fo dadi esamo Kristus adalek, aun de dadi emi amam. Nana aun nife emi halamalole la ene Kristus. Un dia de awo ke amseli, ko ela e mitunga au na nadang dia. Hukandere de ernia de awa denu Timotius nei, dadi leo Kristus ana manatungan. Timotius ia, sama leo au anabungi sesuera lain, dia hataholi e sahapunana nama helek mahanite, nekwase anafe minasanenedak la eneu eno dalama sodak ko au tungan. Nelele ko awa mahele basa Kristus, fonde eno dalam masuda ko awa nolin neusala nikala esa-esa, masudi naibebe amesan boy. Hatahuli de ubele yemidalek, ala dadi hatahuli mana ko awa ndayauk so. Na nalada engan neukose alta neidonge dama emisoon. Tehu mete malamatuaka, pe au failuak sona, neukose tadooka soon te, au ne iso. Mahanite, ne ufaik lia sona, ne kose, au itahata ho hata huli mana ko aon daya yao sila la tao no in, taka dahala ko kola na lamesa kanafa. Nana me te mamane tua lain pali tahata.